Honey. Honey. Honey. Honey. Ini aku, Ani. Ani. Ani. Sungguh aku tahu kau rindu padaku. Juga tahu ku rindu padamu, tetapi untuk sementara biarlah berpisah. Ku pergi karena terpaksa demi cinta kita. Bahkan hati aku juga rindu. Apa yang terjadi, Budi? Kau berkelahi? Tidak, aku terjatuh. Badanku panas. Ku tak dapat tidur, wajahmu goda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar hilang rasa rinduku. Aku tak dapat tidur, wajahmu goda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Tampakkan wajahmu, jangan kau goda diriku. Sayang, jangan kau malu, tiada orang lain tahu. Aku malu. Yesus.